semua ini. Ku merindukankah hadiranmu, hancur, hancur aku. Bila saja hancur, hancur aku. Hancur, hancur aku. Bila saja hancur, hancur aku. Saja hancur.